Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita di kesempatan kali ini insyaallah akan berbicara sedikit tentang bagaimana upaya agar ibadah menjadi lebih sempurna. Sebagai nasihat buat saya pribadi, dan semoga juga bermanfaat untuk saudara dan saudariku semuanya. Yang insyaallah ta'ala kita akan mengambil faedah dari kitab Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, meskipun tidak secara urut gitu ya. Tayyib. Ahibati fillah a'azzakumullah. Kita bertolak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda la yusalli as-salata, sungguh seorang hamba benar-benar dia itu melakukan sebuah salat, wa ma kutiba lahu illa nisfuha, dan tidaklah ditulis pahala untuk dia kecuali hanya setengahnya, illa sulusuha, atau hanya sepertiganya, illa rubu'uha, ya, tidaklah ditulis kecuali hanya seperempatnya, illa khumsuha, tidaklah ditulis pahala untuk dia kecuali hanya seperlimanya, hatta balagha usyraha, dan seterusnya. Nabi mengatakan sampai beliau mengatakan tidaklah ditulis pahala untuk dia kecuali hanya sepersepuluhnya saja. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya seorang melakukan sebuah ibadah itu belum tentu mendapatkan pahala secara utuh, secara sempurna. Bisa jadi hanya separohnya, sepertiganya, dan seterusnya. Bahkan sebagaimana tadi kata Nabi, hanya ada yang mendapatkan sepersepuluhnya saja. Sedikit. Bisa jadi ada seorang atau beberapa orang yang sholat, ya, jejeran, satu shaf, melakukan gerakan yang sama, ya, dipimpin oleh imam yang sama, bacaannya juga sama, tetapi belum tentu pahalanya sama. Nah, dan ini semuanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis ini, wa yanbaghi an yu'lam anna sa'ir al-a'mal tajri hadzal majra, dan seharusnya diketahui, dipahami bahwasanya amal-amal yang lain itu pun berlaku seperti ini. Bukan hanya sholat maksudnya. Puasa juga demikian. Tidak semua orang yang melakukan puasa mendapatkan pahala yang sempurna. Tidak semua orang yang melakukan zakat atau menunaikan zakat mendapatkan pahala yang sempurna. Tidak semua orang yang melakukan ibadah haji atau umroh mendapatkan pahala yang sempurna. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kata beliau, fa tafadhulul a'mal indallahi ta'ala, maka bertingkat-tingkatnya amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan tingkatan ini, bitafadhuli ma fil qulubi minal imani wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha. Perbedaan tingkatan amal, perbedaan pahala yang didapatkan oleh seseorang ini tergantung apa yang ada di dalam hati-hati seseorang. Baik itu terkait dengan keimanannya, terkait dengan keikhlasannya, terkait dengan kecintaannya kepada Allah, dan juga yang lainnya. Keimanan seseorang sangat menentukan pahala sholatnya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka pahala yang didapatkan itu akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang di dalam melakukan ibadahnya, semakin besar pahalanya. Semakin tinggi kecintaan dia kepada Allah, semakin besar pahalanya, dan seterusnya. Dari sini pula kita memahami apa yang dikatakan oleh sebagian salaf ketika beliau atau ketika mereka ini menilai mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kata sebagian salaf yang maknanya kurang lebih, makana Abu Bakrin, makana Abu Bakrin afdal min ghairihi bi kasrati salati au siyami au sadaqati. Tidaklah Abu Bakar itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya disebabkan karena sholatnya, karena puasanya, karena sedekahnya. Bukan hanya karena itu. Bukan karena itu. Bisa jadi di sana ada sahabat lain yang sholatnya lebih banyak dibandingkan dengan Abu Bakar, yang puasanya lebih banyak dibandingkan dengan Abu Bakar, dan seterusnya. Walakin ma waqarra fi qalbihi. Tetapi tidak lain disebabkan karena apa yang menghunjam, menancap di dalam hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Karena tingginya keimanan beliau. Karena besarnya kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan amalan-amalan beliau itu mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya besar kecilnya pahala seseorang tergantung pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu mengagungkan Allah, maka akan semakin besar nilai pahala yang dia lakukan. Dan pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah sedikit membahas tentang tanda seorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang telah kita singgung adalah manakala seseorang itu mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah. Pendeknya mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukti pengagungan seseorang manakala nampak pengagungan dia terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kalau tadi kita sudah memahami bahwasanya semakin seseorang itu mengagungkan Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya, akan semakin besar pahalanya. Nah, sekarang kita akan membaca keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tanda seseorang itu mengagungkan perintah-perintah Allah. Yeah. Yang dengan dia mengagungkan perintah-perintah Allah ini, apa yang Allah perintahkan, mengagungkan ibadah itu, maka akan semakin besar pahalanya. Orang yang dia mengagungkan ibadah sholat misalkan, tidak seperti orang yang sedikit pengagungannya terhadap ibadah sholat. Orang yang dia mengagungkan, betul-betul mengagungkan ibadah puasa misalkan, tidak sama dengan orang yang tidak begitu mengagungkan ibadah puasa. Dan demikian seterusnya. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, di halaman yang ke-44 dari kitab Al-Wabilu Sayyid, beliau mengatakan, fa'alamatu ta'zimin lil awamir, tanda pengagungan terhadap perintah Allah, yang ini menunjukkan pengagungan dia kepada Allah, yang ini akan menjadikan semakin besar pahala dia. Tanda dia mengagungkan perintah Allah, di antaranya, kata beliau, ri'ayatu awqatiha wa hududiha. Dia memperhatikan waktu-waktunya dan batasan-batasannya. Secara umum, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki batasan-batasan. Entah itu batasan waktu, contoh sholat. Yeah, ada batasan waktunya. Zuhur ada batasannya. Asar ada batasannya. Semua sholat lima waktu ada batasannya. Ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, orang yang mengagungkan perintah Allah, dia akan memperhatikan waktunya. Tidak kemudian melakukan sholat zuhur dilakukan setelah sholat maghrib, setelah masuk maghrib, ya, sekalian dirapel. Mau sibuk sih? Jadi sekalianlah istirahat zuhur, asar, maghrib. Ini menunjukkan kurangnya pengagungan dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula puasa juga memiliki batasan. Ya. Yeah. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, misalkan terkait dengan puasa. Nah, maka ya harus memperhatikan batasan ini. Tidak kemudian lah ben semakin besar pahalanya dikiranya. Ya sahure luwe gasi. Bukane luwe suwe. Sahure jam 12. Engko bukane jam 10 lah bar traweh misalkan. Semakin dawa puasanya kan semakin gede pahalanya. Tidak kayak gitu. Justru akan semakin besar pahalanya manakala disesuaikan dengan aturan Allah. Dengan batasan yang telah Allah tetapkan. Menunjukkan dia mengagungkan perintah Allah. Tidak seenaknya sendiri. Kita sendiri ya kan. Kalau nyuruh anak kita, nyuruh adik kita, seorang pimpinan menyuruh karyawannya, pegawainya. Ketika apa yang diperintahkan itu dikerjakan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, kita saja tidak suka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi memperhatikan batasan-batasannya, demikian juga zakat ada batasannya. Kapan harus membayar? Apa saja yang memang perlu dizakati, mana yang tidak? Diserahkan ke siapa saja? Semuanya ada batasannya. Maka orang yang dia itu mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan perintahnya, diantaranya dia akan memperhatikan batasan-batasannya seperti ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَالتَّفْتِيشُ عَلَىٰ أَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَكَمَالِهَا وَالْحِرْسُ عَلَىٰ تَحْسِنِهَا وَفِئْلِهَا فِي أَوْقَاتِهَا. Yang kedua, dia akan mencari-cari, akan meneliti rukun-rukunnya, akan memeriksa rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, apa saja yang menyempurnakannya, dia periksa. Semangat untuk memperbagus ibadahnya, berusaha semuanya dikerjakan. Rukunnya tidak ada yang terlewat. Rukun itu bagian inti dari sebuah amalan. Kayak kalau misalkan sholat, ya takbiratul ihram, berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Adapun wajibat, kalau di dalam sholat, misalkan membaca doa ketika ruku, membaca doa iktidal, membaca doa sujud, dan seterusnya. Bukan hanya kewajiban, bukan hanya rukun yang diperhatikan. Yang ingin ditunaikan dan disempurnakan. Bahkan dia pun semangat untuk menunaikan penyempurna-penyempurna dari ibadah itu. Tidak asal-asalan. Dia berusaha mempelajari apa saja yang disunahkan. Apa saja yang dianjurkan di dalam melakukan ibadah itu. Misal, ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangan. Dia angkat kedua tangannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Seukuran dengan telinga atau seukuran dengan pundak misalkan. Diperhatikan ini. Tidak asal-asalan. Lah males lah. Orang wajib iki. Ngangkatnya pun seenaknya sendiri. Demikian pula misalkan ketika rukuk. Disunahkan di situ lurus punggungnya datar. Ketika sujud disunahkan untuk mujafat bainal a'dha. Anggota masing-masing anggota sujud itu menjauh satu dengan yang lainnya, tidak saling nempel. Perutnya tidak menempel ke pahanya, tidak disandarkan. Kemudian tangannya tidak ditempelkan ke pinggang kiri kanannya dan seterusnya. Disempurnakan. Tidak hanya sekedar nempel lantai, mukanya kemudian sudah. Tidak peduli seperti apa. Demikian juga yang lainnya. Ketika dia melakukan puasa pun demikian. Dia perhatikan sunnah-sunnah puasa apa. Ketika dia bersedekah, dia pun memperhatikan mana yang bisa menyempurnakan sedekah dia. Dia tidak kemudian memilih, sengaja memilih yang jelek, sing wis ora gelem nganggu, ya, sing mau makai sendiri sudah merasa apa ya, tidak pengin makai sudah. Bukan yang seperti itu. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala misalkan, "Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tughmidu fi." Dan janganlah kalian itu sengaja memilih yang jelek yang kalian infakkan. Sementara kalian sendiri, ya, ketika mengambil mau memakai sendiri itu dengan memejamkan mata. Kalau mangan istilahnya ndak gelek ya, ndak bisa masuk, maksa-maksa lah. Ora doyan, sudah enggak mau make, baru dikasihkan orang. Bukan memilih yang seperti ini. Nah. Bahkan dia berusaha di dalam infak sebagus mungkin. Dia berusaha memberikan apa yang memang dia cintai. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai albir, kebaikan yang sempurna hingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Jadi tidak asal, yang penting ya infak, yang penting zakat, zakat fitrah, kemudian milih sing tuku beras sing jelek ya. Ya enggak seperti itu. Yang biasa paling tidak, yang biasa dia makan itulah yang dijadikan sebagai zakat. Demikian juga ketika dia haji umroh, perhatikan mana yang disunahkan, mana yang membuat kesempurnaan ibadah haji dan umrohnya itu. Tidak sing penting lah, sing penting wis berangkat kaji, tule bali-bali dipanggil pak kaji sama bu kaji, sing penting kan itu. Nah, parah, parah lagi kalau seperti ini. Ya, ndak peduli apa yang dia kerjakan. Nah, tetapi dia berusaha mengetahui mana yang menyempurnakan ibadah itu. Dia periksa itu satu persatu. Ada yang terlewat dan terluput atau tidak? Ini tanda dia mengagungkan perintah Allah dan itu tanda dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menyempurnakan ibadah, yang akan menjadikan pahala ibadah itu sempurna. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal musara'atu ilaiha inda wujubiha, dan dia bersegera menunaikan perintah itu ketika datang waktu wajibnya. Ketika datang waktunya segera dikerjakan, ndak memulur-mulur waktu, menunda-nunda, senantilah masih panjang waktunya, masih longgar waktunya, nantilah istirahat sebentar capek dan seterusnya. Orang yang dia itu mengagungkan Allah akan mengagungkan perintahnya, diantaranya bukti dia mengagungkan perintah Allah, dia bersegera melakukan itu memang ketika waktunya telah datang, tidak menunda-nunda. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal husnu wal ka'abatu wal asafu inda fauti haqqin min huquqiha. Dia sedih. Dia menyayangkan. Dia risau. Tatkala salah satu yang hendaknya ditunaikan tadi itu ternyata ada yang terluput. Setelah selesai dia mengingat-ingat, tadi ada yang terluput, ada yang terlewat, ada yang tidak sempurna. Dia sedih. Dia menyayangkan itu semuanya. Tidak kemudian lah wis. Yang penting wis, terlaksanakan. Yang penting sudah gugur kewajiban. Bukan. Seorang yang dia itu ingin mendapatkan pahala yang sempurna, ingin melakukan ibadah yang sempurna, tidak asal-asalan, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar menggugurkan tugas, bukan. Tetapi bagaimana melakukannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah. Kemudian, ya, di antara perkara yang bisa atau yang perlu kita perhatikan agar ibadah itu semakin sempurna, yaitu memperhatikan dan berhati-hati terhadap segala yang bisa menggugurkan, membatalkan amalan tersebut. Ya, yang bisa menggugurkan dan membatalkan amalan tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, ini di halaman 46 dari kitab Al-Wabilus Sayyid. Walaysa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang terpenting itu bukan sekedar bisa beramal, bukan sekedar bisa dan sudah beramal, bukan. Justru yang terpenting, ya, adalah hifdzul amal, menjaga amal dari apa saja yang bisa merusaknya dan yang bisa menggugurkannya. Dijaga. Ya. Tidak kemudian, lah, rampung, selesai. Tidak. Dari sejak awal dia mau melaksanakan amal itu, dia memperhatikan ini. Ya. Karena sesuatu yang merusak amal itu bisa jadi, ya, apa namanya, pada waktunya, sebagaimana kata beliau di sini di halaman 47, ya, fa ma'rifatu ma yufsidul a'mali fi waqti wuku'iha wa yubtiluha wa yubituha ba'da wuku'iha min ahammi ma yanbaghi an yufattash 'alaihi al-'abdu. Mengetahui, mengenal apa saja yang merusak amal, baik ketika amal itu dikerjakan maupun yang merusak dan menghanguskan amal setelah amal itu dikerjakan. Mengetahui, memperhatikan apa saja yang merusak dan membatalkan amal, baik ketika melakukan amal ataupun setelahnya, setelah melakukannya. Kata beliau, min ahammi ayyam bagi an yufattash alaihil abdu, termasuk perkara yang, ya, yang terpenting, ya, termasuk perkara terpenting yang seyogyanya diperhatikan, ya, diperiksa oleh seorang hamba. Seorang hamba itu tidak asal-asalan gitu. Dia memperhatikan. Nah, sementara itu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sementara itu penggugur-penggugur amal, perusak-perusak amal itu banyak. Banyak dan banyak orang yang tidak mengerti atau tidak menyadari. Ya, banyak dan banyak macamnya, serta banyak manusia yang tidak ngerti atau tidak menyadarinya. Kata beliau, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, aktsarun nas wa aktsarun nasi, halaman 47, ma indahum khabarun minas sayyiati allati tuhbitul hasanat. Kebanyakan manusia, ya, mereka tidak memiliki khabar, berita, pengetahuan. Kebanyakan manusia mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kejelekan-kejelekan yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Kebanyakan manusia tidak ngerti amalan-amalan jelek yang bisa merusak kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang masalah ini, bahwasanya banyak perusak amal, perusak kebaikan itu yang tidak disadari. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu meninggikan suara kalian di atas ya suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalian itu meninggikan suara kalian ya sebagian dengan sebagian yang lainnya, sesama kalian, jangan disamakan. Kalian berbicara dengan Nabi dengan berbicara dengan teman-teman sesama kalian. Naam. Kemudian Allah mengatakan antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Yang itu bisa menggugurkan ya, amalan-amalan kalian, menghapus amalan-amalan kalian wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Ini menunjukkan banyak di antara perusak kebaikan yang merusak amalan saleh, yang menggugurkan amalan saleh yang tidak disadari. Wa antum la tash'urun, kata sementara kalian tidak menyadari itu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari ayat ini bahwasanya sebenarnya meninggikan suara di atas suaranya Nabi ini bukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Wa laisa hadza biriddah, kata beliau, ini bukan kemurtadan, bukan keluar dari Islam. Karena sebagaimana kita tahu, yang menggugurkan amal secara total itu kan riddah, murtad, keluar dari Islam, melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Ini yang menggugurkan amal secara total. Nah, kata beliau, ini tuh bukan murtad. Intinya bukan hanya murtad yang menggugurkan amal. Bal maksiyah, ya, bahkan ini sekedar maksiat. Yuhbitu bihal amal, yang bisa menggugurkan amal. Wa sahibuha la yas'ur biha, sementara pelakunya tidak menyadari hal tersebut. Ya, kemudian beliau mengatakan. Faman dhannu biman qaddama ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hadyihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadyihi wa tariqihi. Kalau yang hanya sekedar mengangkat suara di hadapan Nabi itu saja membatalkan amal, lalu bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira orang yang dia itu lebih memilih, lebih mendahulukan, lebih mementingkan ya, ucapan orang lain, lebih mementingkan petunjuk orang lain, ya, lebih mementingkan tariqah jalan yang ditunjukkan oleh orang lain dibandingkan dengan petunjuk Nabi, dibandingkan dengan apa namanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ya, alaisa hadza qad habita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bukankah yang seperti ini jelas membatalkan amal dia sementara dia tidak menyadari itu. Nah, secara umum apa? Bid'ah. Karena lebih mendahulukan pendapat orang dibandingkan dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, ahibati fillah, a'azzakumullah. Maka agar ibadah kita itu semakin sempurna, kita pun harus memperhatikan apa saja kira-kira yang bisa merusak amal-amal kita. Kata beliau, ya, di halaman 46 yang tadi, ya, beliau menyebutkan beberapa, ya. Faria'u wa indaqa muhbitunil amal. Ria. Menginginkan atau menampakkan amalan sementara dia ingin agar amalannya itu diketahui orang, agar dipuji, agar disanjung. Ini ria. Wa huwa abwabun katsirah la tuksar. Sementara ini adalah pintu yang sangat banyak, yang tidak terhingga, yang tidak terbatas. Nah, riya merusak sebagaimana kita tahu. Bahkan itulah yang paling ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa kita. Hadis yang ma'ruf, yang setelah kita ketahui bersama. Sabda Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian di sini, para sahabat Nabi. Kalau perkara ini dikhawatirkan menimpa para sahabat Nabi, orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari Nabi SAW, orang-orang yang tidak diragukan tentang keimanan mereka, kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, lalu lantas bagaimana dengan kita? Yang derajat kita jauh dibandingkan dengan mereka. Tentu harusnya kita lebih khawatir lagi. Apa kata Nabi SAW, ar-riya. Riya, ini yang paling dikhawatirkan. Maka kalau ini dikhawatirkan menimpa para sahabat, maka hendaknya kita lebih khawatir lagi. Kalau riya itu senantiasa ya ingin merusak amal-amal kita. Kemudian kata beliau, wa kaunul amal ghairu muqayyadin bittiba'i sunnah aidan mujibu li kauniha batilan. Demikian pula kondisi amal yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini juga memberikan konsekuensi batalnya, rusaknya amal tersebut. Hadis yang ma'ruf, yang kita ketahui bersama, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan amal yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan rambu-rambu bahwasanya amalan yang tidak sesuai dengan sunnah beliau itu tertolak. Ya. Bukan rambu-rambu dari kita, bukan. Nabi yang mengatakan itu. Ya. Maka orang yang dia itu menginginkan agar amalannya sempurna, dia tidak akan sembarangan dalam melakukan sebuah ibadah. Dia akan berusaha bagaimana pelaksanaan ibadah itu benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan sekedar sing penting wis melakukan, enggak. Atau sekedar ikut-ikutan orang di sekitarnya, tidak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wal mannu bihi 'ala Allah Ta'ala biqalbihi mufsidun lahu. Dan mengungkit-ungkit amalan dia di hadapan Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Hatinya merasa membanggakan, aku telah melakukan ini, telah melakukan itu. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga merusak amal. Ya. Ini juga merusak amal. Terkait dengan masalah ini, ya. Beliau di dalam halaman, beberapa halaman sebelumnya, halaman 38, beliau membicarakan tentang orang yang melakukan kebaikan yang terus-menerus dia itu, ya, kata beliau, terus-menerus mengungkit-ungkit ibadah kebaikan yang dia lakukan di hadapan Allah. Kata beliau rahimahullahu taala terkait dengan man mengungkit-ungkit perbuatan baik. Wa yaf'alul hasanata fala yazalu yamunnu biha ala rabbih. Dia melakukan kebaikan dan terus ya melakukan man, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan tersebut di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakabbar biha, bahkan menyombongkan diri dia telah melakukan itu. Wa yara nafsahu wa ya'jab biha, dia melihat dirinya itu mulia, takjub terhadap dirinya sendiri. Naam. Wa yaqulu fa'altu wa fa'altu, aku kan sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Meskipun ini tidak harus terungkapkan dengan lesannya. Ya. Dia membanggakan diri amalan-amalan tersebut di dalam hatinya, takjub dengan perbuatannya. Maka kata beliau fayurisuhu dzalika minal ujbi wal kibri wal fakhri wastitalah ma yakunu sababa halakihi. Maka ini akan menyebabkan bangga diri, akan menyebabkan sombong, yang ini merupakan sebab kebinasaan dirinya, menjadi sebab kebinasaan dirinya. Nah, kemudian ahibati fillah a'azzakumullah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tadi ya, kalau man terhadap Allah, apa namanya tadi, mengungkit-ungkit amalannya di hadapan Allah, atau kalau itu kebaikan terhadap sesama, maka diungkit-ungkit di hadapan orang lain, di hadapan orang yang diberi. Ini pun merusak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan, merusak sedekahmu dengan man, menyebut-nyebut pemberianmu itu, wal adza, atau bahkan menyakiti orang yang dikasih. Sebagaimana seseorang itu bersedekah kepada orang lain kemudian menyebut-nyebut pemberian itu merusak amal, maka demikian pula ketika seseorang dia beribadah kepada Allah kemudian mengingat-ingat amalan tersebut, menganggap telah melakukan ini, telah melakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi justru sebaliknya. Seorang hamba, hendaknya dia itu merasa mendapatkan minnah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa dia memberikan, menganugerahkan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi justru malah dia merasa ketika beramal itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di dalam di halaman yang ke-39 mengutip perkataan penulis Manazil Sa'irin, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, yang beliau maksud di sini adalah tadi Al-Harawi rahimahullahu taala. Al-arifu yasiru ila Allahi baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Seorang yang dia itu paham, ngerti bagaimana harusnya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu berjalan menuju Allah, beribadah kepada Allah antara dua kondisi. Ibadahnya dia kepada Allah itu dibangun di antara dua kondisi. Yaitu merasa mendapatkan anugerah dari Allah dan apa namanya, mengakui kekurangan diri dan kekurangan amal dia. Dibangun di atas dua ini. Dibangun di atas dia merasa ya banyak mendapatkan anugerah, tetapi di sisi lain banyak kekurangan pada dirinya, banyak kekurangan pada amalnya. Bukan sebaliknya seperti tadi, membanggakan amalnya di hadapan Allah. Enggak. Ya. Dia tetap merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu belum bisa menyamai, menandingi anugerah dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian beliau ya menyebutkan dalilnya. Hadis yang berisi doa atau zikir yang sudah kita hafal bersama, yang sudah sering kita baca setiap pagi dan petang, yaitu Sayyidul Istighfar. Ya. Untuk mempersingkat waktu, ya, barangkali langsung pada poinnya, ya, yaitu ketika kita mengatakan dalam Sayyidul Istighfar, ya, Abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Aku mengakui kenikmatanmu yang engkau berikan kepadaku. Aku mengakui. Wa abu'u bidhambi, sementara aku mengakui dosa-dosaku. Mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya dan mengakui kekurangan dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui banyak dosa, bukan justru mengakui telah banyak amal. Dosanya banyak, kalaupun beramal banyak kekurangan. Ya. Yeah. Kemudian beliau mengatakan ya, poin pengakuan dia terkait dengan anugerah Allah ini, tujibu lahul mahabbah wal hamd wasyukr liwaliyin nam liwaliyin ni'am wal ihsan. Ketika dia mengakui anugerah ini dari Allah, maka ini akan menjadikan dia ya cinta kepada Allah, akan menyanjung dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sementara kata beliau ya, wa mutala'atu aibin nafsi wal amal. Ya. Kesadaran tentang kekurangan jiwa dia, kekurangan amal dia, tujibu lahu dzul wal inkisar wal iftiqar wat taubah fi kulli waqtin wa alla yara nafsahu illa muflisan. Ini menjadikan dia itu terus tunduk ya, terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taubat di setiap waktu, dan tidak merasa dirinya kecuali senantiasa merasa rugi. Karena selalu merasa kurang ya di dalam ibadahnya. Dan sebagai penutup, barangkali kita ingat apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka itu bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Sementara, maksudnya bisa beramal apa yang memang bisa dia lakukan dalam amal tersebut. Sementara hatinya itu takut, khawatir. Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan dan takut ketemu dengan Allah. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ahumul ladzina ya yasrabunal khamra wa yasrikun. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka suka minum khamr, suka mencuri, pendeknya suka melakukan dosa dan kemaksiatan sehingga takut bertemu dengan Allah. Maka Nabi SAW menjawab, la ya binta Siddiq, bukan itu wahai putrinya Siddiq. Walakinnahumul ladzina ya yusalluna yasumuna wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, banyak melakukan sedekah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka takut amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa banyak kurang, banyak kekurangan dalam melakukan amal-amal itu. Jangan-jangan enggak diterima karena banyak kekurangan dalam amal-amal itu. Tidak kemudian merasa telah menyempurnakan amal. Nah, barakallahu fikum. Maka orang yang dia melakukan amal soleh ibadah dengan berusaha demikian, maka dia akan terus berusaha memperbaiki amalnya, akan terus berusaha menyempurnakan amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.